Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah kenikmatan kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di masjid ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mengangkat kejahilan kita terkait dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang sangat besar, maka harus pula diiringi dengan niat yang benar. Tidak lain dan tidak bukan karena ini, karena semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengangkat dan menghilangkan kebodohan kita terkait dengan agama Allah. Karena ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Nah, jangan sampai kemudian seperti kisah yang disebutkan terkait dengan asbabul wurud hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikenal dengan kisah muhajir Ummi Qais. Ummu Qais adalah seorang wanita yang sangat cantik di kampungnya di Mekah. Ada seorang pemuda yang hendak menikahinya, namun dia talak hingga dia berhijrah. Kalau mau menikahi saya harus soleh dulu. Maka dia pun ikut berhijrah. Arabi tadi yang hendak menikahi Ummu Qais tadi ikut berhijrah ke Madinatir Rasul alaihi salatu wassalam. Tatkala turun ayat untuk berhijrah, nah, Ummu Qais pun berhijrah, maka laki-laki tadi pun juga ikut berhijrah. Hingga kemudian di kota Madinah, laki-laki tadi pun berhasil menikahi Ummu Qais. Kemudian sebagai sebab, kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila Rasulih fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلْدُّنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Ini sebab, nah, dari hadis Nabi SAW tadi, seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kesolehan yang dia lakukan hanya untuk menikahi wanita, maka dia bukan disebut seorang muhajir, dikatakan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Maka dia bukan disebut sebagai orang yang hijrah. Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk menikahi Ummu Qais. Berarti apa yang dinilai? Niat. Walaupun amalan yang nampak, yang zahir, terlihat dia intiqal min baladi syirk ila baladi tauhid, walaupun amalan secara nampak dia itu ikut berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam, tapi karena niatnya yang salah, maka itu yang dia dapatkan. Lantas bagaimana dengan perjuangan dia meninggalkan keluarga mungkin, perjalanan, menempuh perjalanan, ya tidak ada dapat apa-apa. Nah, betapa meruginya orang yang seperti ini. Karena yang dinilai adalah niat, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kita beribadah semata-mata hanya untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jal, karena kita ini adalah seorang hamba Allah. Nah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka niat, sekali lagi niat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala, ta'allamu an-niyyah fa innaha ablaghu min al-amal. Pelajarilah oleh kalian niat, karena dia lebih penting daripada amalan, lebih cepat sampai daripada amalannya, niat. Kata Imam Abdurrahman Ibn Mubarak rahimallahu taala, rubba 'amalin saghirin yukabbiru bin niyyah wa rubba 'amalin kabirin yusaghiru bin niyyah. Terkadang amalan yang kecil itu menjadi besar karena benarnya niat dia. Sebaliknya, terkadang amalan yang kelihatannya besar menjadi kecil karena niatnya. Bahkan terkadang dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang salah, padahal amalannya amalan ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimallahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaum al-qiyamah salasa." Manusia yang nanti akan diberikan putusan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, itu tiga golongan manusia. Semua amalan yang dia lakukan adalah amalan ibadah. Yang satu berjihad hingga mati syahid. Yang nomor dua belajar ilmu agama, membaca Al-Qur'an. Yang nomor tiga gemar berinfak. Namun semuanya niatnya salah. Yang satu supaya dikatakan jari, pemberani. Yang nomor dua supaya dikatakan qari, atau dikatakan alim. Yang nomor tiga supaya dikatakan jawad, orang yang dermawan. Apa yang dia dapatkan? Fatushabu ala wajhihim fayulqa finnar, diseret dalam keadaan tertelungkup di atas muka mereka, diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal. Niat. Nah, karenanya kata Imam Sufyan bin Sa'id As-Sawri rahimallahu ta'ala, ma'alajtu syai'an ashad minan niyah. Tidak ada suatu perkara yang aku lebih sulit mengobatinya dibanding niat. Fa innaha tataqallabu, karena niat itu senantiasa berubah-ubah. Amalan yang sudah besar, maka iringilah dengan niat yang benar. Semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan al-adhkar, zikir-zikir yang dilakukan setelah salat. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwasannya disyariatkan bagi orang yang setelah salat itu untuk berzikir, bukan berdoa, tetapi berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitumus salat dalam satu bacaan, fa idza qadaitumus salawat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dan apabila kalian telah selesai dari melaksanakan salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Nah, dan sudah kita sebutkan pula bahwasanya di sana ada khilaf di antara para ulama terkait dengan mengeraskan suara tatkala berzikir setelah salat. Nah, sebagian berpendapat sunnah mustahab, sebagian berpendapat kalau terus menerus maka yang demikian makruh. Nah, bahkan yang berpendapat mengeraskan suara pun memberikan batasan, yakni selama dia tidak mengganggu jamaah yang lainnya, terlebih kepada masbuk. Nah, terlebih kepada masbuk. Dan juga kita telah menyebutkan di antara urut-urutan zikir yang dilakukan setelah salat. Yang pertama adalah untuk beristighfar 3 kali, yaitu ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Sebagaimana hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim, di mana tatkala itu salah satu rawi al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala ditanya bagaimana istighfarnya Nabi alaihi salatu wasalam tatkala selesai salat tersebut, maka beliau menjawab astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian juga setelahnya disusul dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 2 zikir ini diucapkan setelah salat, setelah salam maksudnya, setelah salam sekaligus, baik dilakukan oleh imam atau makmum atau orang yang salat sendirian, baik laki-laki maupun wanita. Nah, membaca zikir ini. Adapun bagi imam, setelah dia mengucapkan zikir ini, maka dia berpaling dan menghadap kepada makmum. Berpaling dan menghadap kepada makmum. Taib. Kemudian setelah itu adalah membaca zikir sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam hadis, nah, Abdullah bin Zubair setelahnya, ya, hadis setelahnya, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Ini hadis Abdullah bin Zubair. Nah, ada juga disebutkan, nah, urutan yang ketiga adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh dibaca 1 kali, boleh juga dibaca 3 kali. Kemudian yang keempat, ucapan yang tadi kita sebutkan la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Nah, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair. Kemudian disusul dengan bacaan Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sama hadis Abdullah bin Zubair pula. Nah, kemudian yang keenam, apabila kita setelah selesai sholat subuh dan sholat maghrib, maka kita membaca setelahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Itu dibaca setelah salat subuh dan salat maghrib. Setelah salat subuh dan salat maghrib. Kemudian setelah itu baru membaca tasbih, tahmid dan takbir. Nah, sebagian lagi dengan tahlil. Sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, tatkala kita mengucapkan tasbih, tahmid, takbir atau tahlil itu, apakah dengan tatkala kita menghitungnya, apakah dengan tangan atau boleh dengan menggunakan subhah, bahasa kita tasbih, atau alat penghitung yang lainnya? Yang paling afdal, yang paling utama tentu dengan menggunakan tangan. Kita katakan yang paling afdal adalah dengan menggunakan tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadis Yusairah bintu Yasir radhiyallahu taala anha. Hadis Yusairah bintu Yasir radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisaul mu'minat alaikunna bitahlili watasbihi wataqdisi wala taghfulna fatansayna ar-rahmata. Wa'kidna bil anamil fa innaha mas'ulatun mustantaqatun. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai wanita-wanita mukminah, wajib atas kalian untuk bertahlil. Hendaklah kalian senantiasa untuk bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Wa tasbih, dan mengucapkan tasbih. Subhanallah. Tasbih. Wa taqdis, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, sama. Wala taghfulna, dan janganlah kalian lalai sehingga kalian lupa akan rahmat Allah. Dan hitunglah dengan menggunakan ruas-ruas jari kalian, karena sesungguhnya tangan kalian itu nanti mas'ulat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mustantaqatun, dan akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan akan diajak bicara oleh Allah. Nah, tangan akan menjadi saksi nanti atas perbuatan kita masing-masing. Tatkala mulut kita dikunci, tangan yang menjadi saksi, kaki yang menjadi saksi, bumi yang menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari bumi menceritakan apa yang terjadi di atasnya dari para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mau sembunyi di mana kita? Mau mengelak model apa? Tatkala tangan kita sendiri yang menjadi saksi, dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bicara. Kaki sendiri yang menjadi saksi atas perbuatan kita. Nah, bumi yang kita pijak menjadi saksi. Dia melakukan kesyirikan di sini, dia melakukan kemaksiatan di tempat ini, di malam ini. Bumi yang menceritakan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna ma akhbarakum?" Tahukah kalian apa itu akhbar di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi? Maka para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bumi akan diminta bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bumi akan mengatakan, fulan yaf'alu kada yaumu kada, fulan melakukan demikian di hari demikian, di waktu demikian. Bumi yang bicara. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, betapa butuhnya kita memiliki sifat al-muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muraqabah menahan seseorang untuk berbuat maksiat. Al-muraqabah menjadikan seseorang beribadah kepada Allah dan merasakan kelezatan ibadah. Al-muraqabah menjadikan seseorang mencapai derajat ihsan, dan itu adalah derajat paling tinggi dalam agama kita. Al-muraqabah senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sirri wa alanin, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama dengan yang lainnya, Allah maha mengetahuinya. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbiha, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih. Menghitung tasbih. Dalam riwayat lain dapat tambahan bil yamin, dengan menggunakan tangan kanan beliau. Tangan kanan beliau. Baik. Jadi yang lebih utama adalah menggunakan tangan. Bagaimana dengan menggunakan tasbih? Khilaf di antara para ulama. Sebagian berpendapat kalau itu dia gunakan di rumah dia, maka tidak mengapa yang demikian. Kalau dia gunakan di rumah dia untuk menghitung tasbih dia, tahlil dia, tahmid dia, maka yang demikian tidak mengapa. Jangan dia gunakan di masjid, karena akan menjadikan terkadang dia tertipu dengan apa yang dia lakukan, menjadikan pengen dilihat oleh manusia. Kadang menjadikan seseorang itu riya dan seterusnya. Ini disebutkan oleh Al-Alamah Ibnu Baz rahimallahu taala. Sebagian mengatakan mutlak tidak boleh. Tetapi kita katakan yang paling utama adalah dengan menggunakan tangan. Dengan menggunakan tangan. Kemudian manakala kita menggunakan tangan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apakah dengan al-aqd, dengan menggunakan jari atau menggunakan ruas-ruas jari? Jadi tangannya yang bergerak maju, atau hanya satu jarinya maju. Disebutkan oleh Ibnu Adlan rahimallahu taala, wallahu taala alam bisawab, ini sepertinya pendapat yang lebih mengkompromikan semuanya. Kata beliau, yuhtamalu 'anil muradi al-aqdu li nafsihi al-anamil. Kata beliau, dimungkinkan, karena Nabi hanya mengatakan al-aqd, menghitung dengan tangan. Ada beberapa kemungkinan ihtimal bahwasanya yang dimaksud dengan menghitung itu adalah dengan menghitung menggunakan ruas-ruas jari itu sendiri. Au bi jumlatil asabi', atau dengan menghitung jari. Ini jari ya yang dihitung. Kalau ini ruas jarinya yang dihitung. Ada kemungkinan, dua kemungkinan ini. Bisa dengan al-anamil, anamil ini namanya, ammulah mufradnya. Ada dengan menghitung al-asabi', jari jemari. wali abdiha, atau wali abdi bil mafasil ayasna'a ibhamahu fi kulli dhikrin 'alal mafsilin. Kalau dia menghitung dengan menggunakan ruas-ruas jari, maka dia letakkan ibham dia, ini ibham, jari telur, jari ibu jari, jari jempol, ibu jari. Dia letakkan ibu jari fi kulli dhikrin 'alal mafsilin, setiap zikir yang dia ucapkan di ruas-ruasnya. Kalau kita hendak menghitung dengan menggunakan ruas-ruasnya, nah, caranya adalah dengan meletakkan ibham di ruas-ruas tangan kita. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Misalnya demikian. Wal 'addu bil asabi, kalau kita menghitung dengan menggunakan jari, maka caranya adalah dengan ayakiduha thumma yaftahuha, kita tutup kemudian kita buka. Nah, tutup buka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dua cara ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Allan rahimallahu taala. Silakan mau dipilih yang mana? Nah, ini untuk mengkomprimikan dua pendapat yang ada. Nah. Jadi kalau kita menghitung dengan menggunakan amulah, yaitu tadi caranya dengan meletakkan ibham kemudian pada ruas-ruas jari. Kalau kita hendak menghitung dengan jarinya, yaitu dengan cara ditutup dan dibuka. Nah, taib. Kemudian zikir tasbih setelah sholat ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan mengucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan untuk menyempurnakan menjadi 100, ditutup dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi tahmidnya 33, tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33. Kemudian ditutup dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir jenis pertama ini ada dua cara. Zikir jenis pertama ada dua cara. Cara pertama adalah dengan memisah masing-masingnya. Baca dulu subhanallah, tasbih 33, subhanallah, subhanallah, subhanallah misalnya. Atau subhanallah, subhanallah, sampai 33. Selesai itu lanjut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai 33. Selesai itu sambung Allahu Akbar 33. Nah, setelah itu baru kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Al-Imam Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man subbahallaha fi duburi kulli salatin 33." Wa hamadahu 33 wa kabbarahu 33 wa yaqulu tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Barang siapa yang dia mensucikan Allah sebanyak 33 kali mengucapkan subhanallah, sabbaha wa zan fa'ala. Di antara faedahnya adalah untuk ikhtisar kalam, meringkas perkataan. Sabbaha, daripada kita mengatakan man qala subhanallah, ucapkan man sabbaha. Nah, sabbaha berarti adalah orang yang mengucapkan subhanallah. Min babil faidah, subhana, subhana. Ini dari jenis apa ini? Isim dari jenis apa? Nah, yang sampai jilid 2 siapa Ustaz Aris? Yang jilid 2 siapa? Darussalam. Yang ikut. Subhana, subhanu. Sawa, Abdul Aziz. Apa ini? Masdar atau isim fa'il atau isim masdar atau apa ini? Belum. Nah, Mas Ahmad, Ahmad, Mas Ahmad. Ada Mas Ahmad. Ahmad Bulan, Mas Ahmad Bulan. Enggak ada. Nah. Yang ikut Tufah Sataris siapa? Ah, Abu Said. Isim fa'il, isim fa'il. Nah, isim fa'il. Siapa lagi? Teman antum siapa? Abu Anas. Abu Anas. Wallahu a'lam. Oh, ini Mas Ahmad ya. Apa Mas Ahmad? Baik, subhan, subah, subhana, subhanu. Itu adalah isim masdar dari sabbaha yusabbihu tasbih. Masdarnya kan tasbih. Nah, isim masdarnya subhanu. Subhanu itu maknanya sama dengan tasbih. Sering kita ucapkan ya. Nah, tapi itu adalah isim masdar, bukan masdar. Nah, bacaan subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mimbabil faedah ya. Subhan, subhana itu adalah isim masdar dari sabbaha yusabbihu. Tasbih itu masdarnya, isim masdarnya subhan. Baik. Sebagaimana salam, itu juga isim masdar. Ucapkan salam. Dari sallama yusallimu harusnya tasliman. Tapi kita mengatakan salam, itu namanya isim masdar. Nah, apa itu? Ah, nanti belajar. Nah, sama Ustaz Haris. Baik. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memisah-misah barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah 33 kali, siapa yang mengucapkan alhamdulillah 33 kali, siapa yang mengucapkan Allahu akbar 33 kali. Kemudian untuk menyempurnakan 100 dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya, kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Cara yang kedua adalah dengan membaca sekaligus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Sampai 33 kali. Ini cara yang kedua. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tatkala orang-orang fuqara menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur minal amwal bidarajati wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kamu, kami, terkait dengan amalan. Nah, bagaimana tidak? yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Nah, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Tapi mereka berhaji, kami enggak bisa berhaji. Mereka membebaskan budak, kami enggak bisa membebaskan budak. Sebagian para ulama mengambil pendalilan keutamaan orang-orang yang kaya, yang bersyukur di atas keutamaan orang miskin yang bersabar. Bukan orang miskin yang banyak tingkah ya, tapi orang miskin yang bersabar. Nah, di antaranya ini dia yang disebutkan. Nah, orang kaya yang bersyukur di atas orang miskin yang bersabar. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan amalan-amalan yang dengan itu kalian akan bisa mendahului mereka, dan kalian tidak akan dikejar oleh orang-orang sepeninggal atau setelah kalian. Nah, selama mereka tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Kemudian Nabi mengajarkan kalian ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Nah, di dalam hadis ini Nabi langsung menyebutkan, nah, merangkai semuanya. Namun ternyata orang-orang kaya juga mendengar, nah, dan mereka juga melakukannya karena bisa dilakukan. Hingga kemudian para sahabat yang fuqara ini mengadu kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami dari orang-orang kaya juga melakukannya, juga mengamalkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, cara yang kedua dari berzikir, ucapan tasbih, tahmid dan tahlil adalah dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. 34 kali. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna." Dalam riwayat yang lain, fa'iluhunna dubura salatin maktubatin. Ada amalan-amalan penyerta yang tidak akan membuat rugi orang yang mengucapkannya atau orang yang melakukannya. Salasun wa salasuna tasbihatan, 33 tasbih subhanallah. Wasalasun wasalasuna tahmidatan, 33 tahmid alhamdulillah. Wa arba'atun wasalasuna takbiratan, dan 34 ucapan takbir Allahu Akbar. Ini dalilnya. Baik, yang ketiga adalah dengan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil sebanyak dua, masing-masingnya 25 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 25. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar. Naam. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i rahimallahu taala dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Di mana kisahnya saat itu sahabat Ansar bermimpi. Nah, sahabat Ansar itu bermimpi bahwasanya dia didatangi seseorang dan dia mengatakan, kalian menjadikan zikir ya sebanyak 33 kali ucapan ini, ucapan itu, maka orang yang di dalam mimpinya tadi mengatakan faj'aluha khamsan wa 20 atau waj'aluha khamsan wa 20 waj'alu fiha tahlil. Jadi seorang sahabat tadi bermimpi didatangi orang yang mengatakan kamu ucapkan, kamu kan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka orang yang dalam mimpi tadi mengatakan faj'aluha khamsan wa 20, itu masing-masing jadikan 25. Waj'aluha fiha tahlil, kemudian jadikan juga tahlil, tambahi tahlil ucapan la ilaha illallah sebanyak 25. Hingga di pagi harinya dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam atas mimpi yang terjadi pada dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, ij'aluha kadzalik, jadikanlah seperti itu. Nah, jadikanlah seperti itu, maksudnya itu adalah takrir, persetujuan dari Nabi alaihi salatu wasalam membaca 25 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, masing-masingnya 25. Kemudian yang keempat adalah dengan bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu akbar 10 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Abu Dawud rahimallahu taala dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khaslatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa dakhala al-jannah. Lihat. Ada dua khaslah, ada dua sifat, ada dua perangai yang tidaklah seorang hamba muslim itu menjaganya kecuali dia akan masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Keduanya ini sebenarnya ringan, mudah, tapi yang melakukannya sangat sedikit. Apa keduanya itu? Yang pertama adalah yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran, yaitu mengucapkan subhanallah setiap selesai salat 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. فذلك خمسون ومئة باللسان. Yang demikian itu kalau dijumlah dalam sehari semalam 150. Ya kan, kita sholat 5 kali sholat wajib. Nah, 30 kali 5, 150 di lisan. Wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan, dan 1500 di timbangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-hasanatu bil-ashri amthaliha, 150 150 dikali dengan 10. Taib, 1500. Yang kedua adalah dengan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 saat kita hendak tidur. Mudah ya? Nah, tapi sangat sedikit yang melakukannya. Dalam riwayat Muslim itu ada tambahan 6 dengan sejumlah 11 kali, subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Boleh. Dan bagi seorang muslim ahlu sunnati wal jamaah, semestinya dia terkadang mengamalkan yang ini, terkadang mengamalkan yang itu. Sehingga itu semua terhitung menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu adalah membaca ayat kursi dan membaca tiga surat yang terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, hanya saja apabila selesai sholat maghrib dan sholat isya, dan sholat subuh, maka Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dibaca masing-masingnya tiga kali. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai kita dari zikir-zikir yang dibaca setelah sholat, kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. InsyaAllah ta'ala di pertemuan akan datang kita sudah masuk bab tentang mengqadha waktu atau mengqadha sholat yang tertinggal. Nah, bagaimana caranya? Ini yang bisa kami sampaikan. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.